InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, kami cintai, kami muliakan para pejuang-pejuang. Semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah dengan niat yang baik, dan diberi oleh Allah karunia semangat yang tidak pernah putus, dan diberi oleh Allah ketulusan, keikhlasan, dan diberi oleh Allah keistiqomahan, dan diberi oleh Allah kemudahan dalam segala urusannya. Kita berada di dalam barisan perjuangan dan peperangan, dan di dalam baris perang, dalam perang apapun ada rambu-rambu yang harus dipatuhi. Kalau kita di luar barisan perang, kita bisa bebas tidur kapan saja, duduk kapan saja, nyantai kapan saja. Tapi kalau kita sudah berada di barisan perang zaman Rasulullah, sampai namanya zahf, firor, ada orang lari dari peperangan termasuk minal kabair. Di saat perang sudah dimulai, genderang perang deng, kok tiba-tiba mundur, itu termasuk dosa besar di dalam perang. Karena apa? Nabi kan sudah memperhitungkan kekuatan pasukannya. Ternyata di saat sudah mulai maju, ada yang mundur, tentu akan menjadi kacau yang ini. Makanya itu termasuk dosa gede. Bahkan di saat barisan perang pun sama Nabi diatur secara maksimal. Kalau ada yang tidak lurus, dipukul beneran. Karena kamu sudah masuk. Jadi karena ini adalah masalahnya masalah perjuangan. Ini bukan masalah main-main. Dan ini semuanya senang. Karena kita semuanya niatnya baik berjuang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya. Dan kita harus berani. Kalau ada orang yang barisannya nggak lurus, ya harus diluruskan, itu resiko. Kita siap diluruskan dan kita siap meluruskan. Jadi ini dalam perjuangan. Karena kita tujuannya harus maksimal karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita berjuang asal saja. Kita tidak ingin buat sekolah, buat madrasah asal, madrasah buat radio dan sebagainya. Maka itu dilibatkan banyak pakar-pakar ahli, potensi, orang-orang yang berpotensi di dalam hal ini. Kita butuhkan itu semuanya. Akan tapi ketahuilah bahwa sehebat apapun orang yang bersama kita, Masya Allah, makasih. Sehebat apapun orang yang bersama kita, jika tidak dibarengi dengan sistem dan juga peraturan serta program yang benar, maka semuanya tidak akan berjalan. Apapun itu, biarpun itu potensi, sampai kita tadi cerita kayak di pondok pesantren itu kan, kita sampaikan itu adalah orang potensi, cuman kadang tidak pernah dikemas di saat menyajikan itu seperti apa, maka masih kalah dengan orang kafir yang dia hanya punya sedikit tapi bisa merapikan, bisa jadi kita perlu menggali potensi, lalu kita kemas lagi, kita hadirkan dalam bentuk yang lebih maksimal, bisa diterima oleh orang banyak. Termasuk kita saat ini lagi garap televisi juga, makanya kita perlu potensi yang bisa, dan kita dalam waktu singkat kita akan masuk Indovision sama televisi satelit, lagi diurus ini semuanya. Makanya dalam bulan ini kita kencang terus, dan kita akan serahkan kepada manajemen, kita akan manajer Al-Bahjah Management. Di Al-Bahjah itu ada manajemennya Pak Romi, ada manajemen nanti punya bawahan, semua yang akan mengontrol bagian media ini semuanya. Jadi saya tinggal enak, kalau enggak benar manajemennya langsung, sini manajemen, kenapa kayak gini Pak Heri, ada apa ini, sekolahnya enggak benar, itu aja, saya enggak usah repot-repot. Jadi memang harus ada seperti itu. Alhamdulillah sekolah sudah mulai dibenahi semuanya, kemudian tinggal televisi dipersiapkan, harus ada schedule untuk penyempurnaan, karena kalau seandainya 3 bulan atau 4 bulan lagi sudah on televisi satelit kita. Jadi sekarang sudah menyiapkan kontennya, isinya apa nanti, jangan sampai waktu, kalau sekarang Al-Bahjah TV nggak layak ditonton, sampai kita bilang sama tim, malu saya punya Al-Bahjah TV kalau gini caranya. Jadi puji syukur kepada Allah sampai hari ini belum ngasih TV, karena ente belum siap. Kalau sudah punya kasih TV belum siap, malu nanti. Alhamdulillah ada informasi ini, ada lagi diurus ya Allah, makanya sekarang lagi kenceng. Termasuk juga radio ini harusnya ada pondok semuanya, kita membuat satu sistem, semuanya termasuk pesantren, pembangunan, kita ada sistem, ini adalah majelis umana. Majelis umana sesepuh Pak Jisam, semuanya termasuk di pusat sana. Semuanya majelis umana ini adalah orang-orang sesepuh, jadi pengontrol secara umum. Nanti dia nanti punya wakil-wakil kontrol, ini adalah sesepuh kita, jadi bukan saya. Jadi nanti ekonomi, dan sekarang lagi gerak rame-ramenya Pak Haji, gerakan ekonomi. Ada satu orang yang sudah biasa dengan usaha dengan 15 item usaha sudah berhasil semuanya, cuman orang yang tidak sibuk tapi Mbak Ciro sudah, dia punya seleb raksasa, dia punya gas subsidi pakan ikan Jawa Timur, Jawa Barat, memang dia usahanya besar, dia dia meleburkan dirinya untuk terjun di Al-Bajah, menghidupkan semua bisnis, merekrut semua mau dibesarkan termasuk, dan beliau akan biayai. Dan coba termasuk yang menarik juga itu ada ide baru kemarin masalah rongsok itu. Rongsok itu termasuk ide bagus kalau dikembangkan di sini bisa. Nanti ini salah satu gambaran mereka punya ide cemerlang. Rongsok itu adalah tidak semua orang bisa bersedekah dengan uang. Sekarang bos rongsok yang ada Cirebon saja menjadi kaya raya kan. Bagaimana jika orang disentuh? Kalau engkau tidak bisa membantu uang, apa yang ada di rumahmu? Apakah micikom rusak, setrika rusak, atau apa rusak? Saya kirimkan nanti, tinggal telepon nanti dijemput. Ini sudah ada sampelnya itu, orang yang tidak punya komunitas saja setahun bisa bersih 100 juta, itu pun sudah membantu lembaga-lembaga sosial. Ini satu. Ini akan dikembangkan, jadi ini termasuk besar. Makanya nanti akan kita sosialisasikan ke pondok aja. Pondok-pondok daripada bingung cari dana, terhormat, begini infaknya dari sesuatu. Pondok-pondok nanti akan kita ajari nanti. Kita akan biar pondok tidak bingung, pondok ada keliling cari duit di sini. Ini terhormat, ya kan? Pakai siapkan mobil, pak. Ekonomi dirapikan semuanya, dan termasuk radio nanti juga akan di karena radio itu sudah banyak. Kuningan itu diem-diem mbak sih. Kuningan itu bisa menjangkau 15-20 kota. 15 kota, minimal 15 kota. Kuningan itu. Dan di Majalengka juga kurang lebih semacam itu. Nah, ini. Karena sekarang aja 150 itu sudah ada 7 kota yang dijangkau. 150 watt. Sekarang towernya lagi naik kan, insyaallah 150 dan paling irit biaya. Itu Brebes, Cirebon, Brebes, Tegal, Pekalongan. Kemudian masuk Bumiayu, masuk ke Brebes ya. Termasuk masuk bagian Kuningan. Ini sudah ada 7 kota kalau biasa dijangkau. Padahal cuma 150 watt. Dan memang mungkin kalau melanggar, tapi kenyataannya memang kita nyampe ke situ nanti. Jadi ini adalah harus maksimal. Hari ini pun juga belum maksimal penanganannya. Makanya kemarin kita kumpul enggak nih. Harus berhenti dulu, tutup semua, dirapikan semuanya. Yang di Majalengka juga seperti itu, dan khususnya di Bogor itu nanti Bang Romi akan dibesarkan HM-nya. Kita upayakan alatnya yang 1000, 10 kilo yang HM-nya dalam waktu singkat. Jadi termasuk yang bakal kita gesir besarkan itu ada dua, Batam sama Bogor. Kalau Batam ada garap Singapura. Nah ini Batam. Maka di sini nanti harus ada keseragaman, dan kita tidak ingin tidak seragam. Karena kalau seragam itu kenapa? Kontrolnya enak. Jadi yang baik tidak satu tok. Kalau seandainya ada masukan untuk Batam, maka yang lain ikut baik. Atau masukan untuk yang ada di Cirebon, maka yang lain juga ikut baik. Masukan untuk Tulungagung, yang lain baik, maka seragamkan. Jadi nanti ada kontrol satu, semuanya harus patuh. Yang di Tulungagung, yang ini harus patuh dengan kontrol ini semuanya. Termasuk tim yang di setiap daerah itu harus ikut jadi tim kontrol juga, artinya memberikan masukan. Gak ada masalah, nanti tiba-tiba dengar yang di Tulungagung, yang di Batam, dengar yang ada di Tulungagung kok kurang baik. Misalnya, kenapa? Beri masukan. Karena ini harus, makanya ada payung dan harus patuh, nanti akan diseragamkan semuanya seragam. Acaranya habis ini apa, habis ini apa, habis ini apa, dan sebagainya. Ini harus, kemudian ada kita beri, dan memang relay kan tidak boleh lebih dari 40 toh. Merilai itu kan, kalau peraturannya tidak boleh dari 40, dan 40 itu sudah banyak. Sabtu pagi, Ahad pagi, Malam Selasa nggak sampai 40. 20% itu ya? Relay? Undang-undang 20% sebenarnya. Oh gitu, tapi kemarin kita berinformasi 40 atau 30? 20 sih. 20 itu kalau Sabtu, Ahad itu masih nggak sampai 20. Sabtu kan 1 jam setengah, Ahad 1 jam setengah, Malam Selasa 1 jam setengah, ya kan? Ada acara kami malam Jumat, nggak sampai, sangat sedikit. Tidak sampai 20%. Baik, itu pun mereka melacaknya tidak terlalu detail. Ya. Jadi, kalaupun tidak nanti rekaman. Dengan rekaman itu. Hanya pun demikian tidak boleh siapa dari Bogor sendiri juga boleh. Harus ada patuh nanti. Dan itu ada payung. Ini satu wadah nih kontrol. Di dalamnya adalah orang Bogor, ya orang Batam, orang ini harus begitu. Cuma nanti harus ada kepatuhan ini. Kalau tidak ada karu-karuan nanti Kuningan buat sendiri. Ini buat sendiri. Ini tidak benar. Sebab pikiran orang banyak tetap lebih bagus daripada pikiran orang satu. Pikiran orang dua lebih bagus terus makin banyak. Kemudian nanti akan kita libatkan kontrol yang sifatnya semuanya. Jadi ngontrol. Bahkan mereka juga menginformasikan Nah ini makanya insya Allah ini Bang Romi sama Asatid yang ada di sini nanti ini dalam bulan ini akan ada perombaan semuanya. Perombaan ini artinya kita tidak akan mengeluarkan siapapun. Oh, kita perlu banyak kawan kok. Kita justru ingin merekrut sebanyak-banyaknya orang yang bisa berjuang dengan kita. Tidak ada kita ingin membuang si fulan, si fulan, enggak ada. Ini bukan kaidah kita. Dakwah itu kan membawa orang kan? Dakwah itu membawa orang, bukan mengeluarkan orang. Ini salah alamat. Tapi hanya perlu didisiplinkan lagi seperti apa ya, kerjanya sepodia ini semua. Ini insya Allah nanti mohon dan ini insya Allah dari setiap daerah nanti ada kontrol pula Karimun, ada kontrolnya nanti diwakili juga ada anak kita satu masuk atau siapa masuk nanti untuk kontrol. Jadi sudah diatur manajemennya dari pusat sudah diatur nanti insya Allah pusat akan turun sini Pak Ji. Jadi pusat nanti Pak Heri dan sebagainya akan turun untuk menyelesaikan atau untuk mengantarkan semuanya. Sebab kalau digedekin Pak Ji, ini pendengarnya adalah orang Singapura dan jamaah kita Singapura banyak sebetulnya. Singapura itu banyak, bukan Singapura dok nanti kalau bisa sampai Malaysia. Nah, ini harus rapi betul. Termasuk nanti kita akan berusaha penceramah-ceramah yang berbahasa Inggris nanti kita masukkan. Asik. Kita punya link penceramah bahasa Inggris dari Australia itu bagus-bagus dari Amerika. Akidah kita. Ceramah bahasa Inggris kasih sehari satu untuk orang Singapura. Dan besok itu ketemu dengan juga Ustaz Fauzi sama siapa dari Singapura. Mereka akan kerjasama dengan kita. Jadi nanti paling enggak kasih ini aja satu. Biar enggak terlalu ganggu waktu kita. Jadi pokoknya Ustaz semua pengajian antum harus di kompensasinya satu. Antum setiap pengajian jebut radio kita. Ajib, karena mereka bakal di. Jadi jamaah kalau belajar sama antum paling sebulan sekali, tapi kenalkan kepada radio biar dengar sama antum setiap hari. Nanti lihat dalam waktu singkat nanti. Makanya nanti jadwal kita ke Singapura kalau perlu enggak hanya sekali seminggu, an sebulan. Demi sosialisasi ini termasuk di Pulau Karimun, termasuk di Batam. Tapi harus gedekin dulu 5.000 minimal, 5.000 dan dirapikan semuanya. Baru nanti kita akan ini insyaallah. Jadi ini diantaranya nanti insyaallah. Bang Rami, insya Allah, makasih. Jadi kita perlu pembenahan, bukan berarti yang ada sudah tidak baik. Kita perlu peningkatan kualitas semuanya. Dan juga kita kemudian ada dalam dakwah itu ada prioritas. Ada orang yang datang sukarela, kita sambut dia dengan sukarela. Ada orang yang datang punya kebutuhan. Kebutuhannya ada separuh daripada normal, kita perdahulukan. Ada orang kebutuhannya adalah maksimal, ya kita berhati tidak ada masalah, profesional. Jadi nggak ada masalah. Akan tapi sesuai dengan ini. Cuman semuanya aturannya adalah selagi masih ada pejuang yang kayak di pusat itu, pejuang yang sifatnya tidak berat, maka kita dahulukan dia. Kenapa? Dia dengan niat semacam itu tentu ada nilai lebih, ada keberkahan nama itu. Kalau ada orang yang datang dengan profesional, ya itu kan ada profesional, nggak ada masalah. Mungkin kita butuh juga kok untuk orang-orang profesional dan urusannya dia tetap dapat pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti kemudian perampingan, kita jangan boros tenaga. Sebab dakwah itu yang ditangani adalah banyak. Jadi kalau bisa nanti tidak terlalu boros, maksudnya apa? Tenaga itu sendiri kan dan juga untuk menjaga kualitas. Supaya tidak semua orang kita datangkan. Kalau mendatangkan orang baru sendiri kan harus seleksi, melihat seperti apa, kemampuannya kayak apa. Apalagi mengatasnamakan ilmu dan agama. Nah, nanti kita harus ada pembatasan di situ. Terus perampingan dulu, jadi kalau bisa radio tidak terlalu banyak. Seperti Wadi sendiri itu adalah sangat sedikit orang-orangnya. Kemudian tidak tahu Rasil sebenarnya sangat dekat dengan kita orang-orangnya, hanya kita tidak. Jadi intinya kita harus merapikan semuanya supaya tidak boros. Karena kalau ada duit lebih, dakwah itu hendaknya digunakan untuk tempat lain yang lebih manfaat. Nah, seperti di Cirebon sendiri juga. Kita bilang fajar, kalau ada uang lebih simpan tabung. Sebab radio lain juga butuh. Radio yang digunakan juga belum ada pemasukan. Radio lain belum ada pemasukan. Jadi supaya tidak kita menghambur-hamburkan, tidak dasar atas uang. Jadi dakwah itu dasar nggak ada uang semuanya, akan tapi diadakan untuk dakwah. Bukan sebuah perusahaan, ini ada duit mau dibuat apa, tidak begitu. Jadi niat kita itu harus bagaimana duit 1.000 itu bisa jadi kayak 200.000 gitu. Jadi dengan dana sebegini tapi akan cukup bahkan lebih. Itu dalam dunia dakwah itu prinsipnya kayak begitu. Keberkahan akan Allah berikan nanti pada semuanya. Dan alhamdulillah kayak di sana itu dokter-dokter itu juga masih ada banyak isi. Cuman memang akhir-akhir ini memang perlu pembenahan semuanya. Dokter banyak daftar, pengen isi dan mereka suka rela. Itu kan potensi ya. Mereka datang daftar biasa pengen isi. Ayo ngisi bismillah. Ada simpatisan mereka dan mereka senang dengan dakwah kita. Dan mereka memang kita besarkan hati mereka untuk berdakwah dengan kemampuan mereka. Kemarin juga itu kalau Tangerang aja kayak Semarang itu dokter-dokter yang datang di Tangerang itu kalau Buya punya radio Tangerang saya ngisi. Itu sudah ada sudah dokternya dengan tengah semalam waktu itu ada banyak dokter-dokter yang bawa anak-anaknya. Rupanya pinter lah anaknya setiap hari diputerin kita. Kayaknya setelah ketemu kita fanatik sama kita. Jadi pendidikannya seperti itu. Nah, ini insya Allah di sini perlahan seperti itu nanti mungkin Bang Romi untuk dikurangi mungkin lebih banyak mengambil aja dari pusat kalau kurang misalnya Bang Romi saya punya konten motivasi menarik nanti kita buatkan di sana misalnya saya perlu konten ini jadi tinggal ngomong saja nanti tugasnya Mas Jenny sama pusat sana kalau enggak langsung cambuk saja lapor kita yang kerotan Mas Jenny ini kita langsung turun ke bawah mana ini kerjaannya kalau enggak beres kan gitu aja kan ada kita ke Pak Heri Pak Herinya mesti ke bawah nanti jadi seperti itu nanti jadi harus kencang. Dan juga kalau ada produk bagus di sini kan bisa dibawa ke sana. Ada penceramah misalnya atau dapat dari Singapura. Menarik gini-gini, Bang Romi rekomendasi gini-gini, dilihat bisa dibawa ke sana. Enggak ada masalah, ngerilek ke sini enggak ada masalah. Jadi nyantai, pokoknya maksimal lah intinya seperti itu. Tidak main-main. Baik, ini mungkin seperti itu. Supaya ini mukadimah. Nanti kelanjutannya akan didatangi Pak Heri. Pak Heri itu manajemen itu ya Allah kasihan. Beliau itu luar biasa. Beliau adalah orang yang hijrah, akan meninggalkan kotanya untuk pergi ke Cirebon hanya untuk visi dengan manajemen. Beliau tahunya manajemen. Dan memang dengan manajemen kita enak Pak sih. Kita ada sop pusing, ngurusi sekolahan. Memang manajemen itu adalah pendidikan Sayyidina Umar bin Khattab yang terlupakan. Sehingga kita akan menangani banyak hal. Pembangunan pondok dan sekolah yang di Indramayu. Besok peresmian tanggal 24 di Pontianak. Nah, ini manajemen masih belum bisa menyentuh semuanya karena ternyata di Al-Bahja ini terlalu besar program. Terlalu besar programnya dan selama ini program yang liar. Jadi itu merapikan ini memang betul ekstra ini, liar tenaganya. Liarnya gimana? Saya pengen begitu, batin begini gitu toh akhirnya. Pengen begini, begini. Jadi liar, kita tuh liar. Radio itu liar. Saya pengen aja pokoknya saya pengen punya radio. Saya kejar di mana radio. Pokoknya Pontianak aja kita tiba-tiba ada bangunan pondok lengkap semuanya liar nih. Ini dede liar di makanya sekarang perlu waktu dengan manajemen saya mencari di hutan barang liar nanti manajemen yang rapikan semua seperti itu nanti gitu Pak Romi semoga semakin maksimal kita ada urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala jadi nanti mohon kalau ada tim datang disambut aja langsung kalau bisa punya catatan kekurangannya apa supaya nanti dipikirkan sama pusat. Misalnya Bang Romi mencermati radio ini kurangnya seperti apa. Dari pusat nanti harus melengkapi aja. Kemudian nanti bisa dipantau dari kontrol sendiri apa amatannya tentang program ini kurangnya apa. Nanti kontrol sendiri yang ada di sini yang kita kokohkan nanti. Kontrol itu sifatnya membantu. Sebab yang mana Pak Eji sendiri mungkin kalau kontrol enggak mampu karena sering di Tangerang. Bang Romi juga mungkin tidak 24 jam, tidak, ya kan? Kontrolnya. Jadi harus saling ini tidak dengar tapi ini dengar, ini dengar, ini dengar, harus begitu saling melengkapi. Jadi cerita, oh tadi saya dengar begini. Kita itu sering nemukan yang aneh di pusat. Adalah kita jarang dengar Pak Syiah. Pas radio, ini, ente Bajar. Ya Buya tidak tahu itu, ente kok tidak tahu gitu ngurusin radio. Karena ini Allah buka, sengaja ada ini pas itu. Masa habis adzan langsung ceramah itu di Kuningan, Allah ceramah. Buya itu sebenarnya sudah saya program, kelihatannya anaknya lagi ke toilet muter langsung kan. Ada alasan itu. Alasannya ada aja. Itu kan terjadi beberapa hari ini, Buya. Saya sempat sepanjang juga. Dua hari berturut-turut. Saya ini kan orangnya termasuk galak, Buya. Jadi memang paling cerewet dan saya gak peduli kalau saya pikir cerewetan saya itu baik. Enggak apa-apa. Kalau Hasan Hakim itu udah kenal betul lah bagaimana saya galak gitu. Nah, kemarin ini ada salam. Ya, marhabat. Ada azan yang terputar sebelum waktunya. Jadi kalau dibilang itu azan maghrib udah terlambat. Oh, isya belum. Kalau isya belum juga. Enggak gitu, boleh itu. Dan itu terjadi saya kontrol juga termasuk. radio yang di Karimun yang di Ardo itu. Bisa kan di saya juga ada monitor. Nah, ini masukan penting itu. Nah, kemarin saya sempat marah-marah juga sama si Hakam. Tapi dia juga kekeh. Berani sumpah-sumpah katanya itu benar. Saya bilang ini, kamu mau sumpah mau apa? Di histori itu kan nggak bisa dibohongi. Histori itu apa yang terputar, apa yang keluar itu terrekod kan. Jadi saya bilang coba deh kan betul gitu. Nah jadi gini Buya, apa yang tadi Buya saya sampaikan itu sebenarnya ini gejolak saya yang sejak kemarin apa kita mukernas itu kan. Cuma kan kemarin kan pembahasannya memang banyak sekali dan memang waktunya tidak tepat. Setelah selesai lebaran sebenarnya saya nunggu-nunggu tuh momen karena salah satu agenda yang kemarin di schedulekan oleh tim yang menangani radio kan seharusnya ada pertemuan lanjutan. Kemarin itu saya sudah discuss sama Yos karena dia adalah salah satu orang yang bisa diajak diskusi untuk tentang radio ini gimana. Kemarin itu berdasarkan review dan evaluasi itu sebenarnya banyak juga yang harus diperbaiki. Kalau saya konsennya sebenarnya kalau saya tidak mencampuri tentang konten dakwahnya, tapi sebagai seorang yang memang di radio ngemas lah lebih kepada itu. Jadi kritikan-kritikan tentang bagaimana delivery, masalah berita dan lain-lain. Nah kemarin itu memang sebenarnya kalau setelah saya pelajari sebenarnya konsep radioku ini sangat simpel Bu ya, dan sebenarnya tidak perlu membutuhkan SDM yang banyak, beda dengan radio-radio yang umum seperti itu. Dan karena dengan running kan radio itu nggak 24 jam ya, yeah. Cuma 18 mungkin, yeah. Sedikit kayak gitu. Karena di Big sekarang aja sudah sangat sedikit sekali orangnya. Jadi kan saya setuju dengan yang dia bilang. Jadi setiap daerah memiliki keunggulan berita atau juga bukan berita maksud saya program itu kan bisa. Saya dibawa ke lain. Bisa. Karena kan kita dengan dukungan teknologi sudah semakin canggih seperti itu. Jadi memang kalau saya sih sebenarnya memang seharusnya konsepnya itu seperti yang Buya bilang itu. Jadi jangan radio banyak tapi jalan sendiri-sendiri kan. Iya, tambah repot. Ini memang apa untuk laporan aja Buya bahwa untuk yang terakhir ini sih memang kalau untuk di Big sendiri memang kalau program itu sudah sekitar 90% materi dari Cirebon. Jadi hanya 10% program yang lokal itu cuma pagi aja konten lokal. Dan selebihnya itu semua materi dari sana. Cuma memang yang saya perlu memberikan ingatan, materinya ini terlalu lama sekali untuk refresh. Jadi kayak misalnya Bu Yaya yang menjawab, saya tuh dapat komplainan tuh udah. Itu lagi. Ya saya bilang materinya segitu. Ini kayak dia tim kreatif ya mas ini? Divisinya memang harus dibuat produksi yang konsep khusus untuk produksi. Jadi terus ya. Jadi kayak semacam jujur aja kalau saya nilai kualitas audio sangat tidak terperhatikan. Jadi baik itu streaming itu kan sebenarnya tergantung dari sumbernya ya, source-nya ya. Jadi ketika settingan yang enggak kadang distorsi hal-hal gitu. Jadi maksud saya sebenarnya kalau dari konsep manajemennya ini kan sebenarnya memang sudah standar industri ya seperti itu. Karena ini adalah kepentingan dakwah, tapi kan bagaimanapun harus klasifikasi radio itu kan industri. Standarnya itu. Jadi memang kalau saya sih berpikir, ayo dong, performnya juga harus menunjukkan ini sebuah industri yang memang terkelola dengan baik. Jadi kalau saya sangat setuju kalau misalnya memang harusnya itu ada flat, ada standar acara apa, tinggal nanti dibagi-bagi mana konten lokal, mana konten yang sifatnya nasional. Kan kayak misalnya program Buya itu kan tidak hanya di Cirebon saja, termasuk di kalau sudah di Karimun atau juga di Batam ini kan bukan Cirebon oriented lagi. Terus ini juga yang soal radio di Karimun itu kemarin kan sempat dikirim jingle ya dari Kang Yos ya. Itu saya bilang turun dulu karena di situ disebutkan 89.2 Ardo Karimun ya. Ini sebenarnya strateginya begini. Kanal frekuensi di Karimun itu sebenarnya sudah tidak ada. Tapi kita gimana caranya supaya dapat punya radio di sana? Akhirnya kita ngambil frekuensi dari alokasi Kundur. Walaupun itu sebenarnya masih satu kawasan sih, walaupun sebenarnya beda pulau ya Pak. Satu kabupaten. Jadi jingle yang saya buat dalam berita atau apapun, saya tidak pernah menyebut Karimun. Karena nanti terpublish, yeah. Orang berasumsi, loh ini kan bukan frekuensi Karimun. Akhirnya nanti kita nggak disetujui kan. Jadi makanya kemarin saya bilang, 89.2 kundur. Itu yang saya tegaskan. Perkara studionya di Karimun ya Pak ya. Itu kan sebenarnya tuh orang kundur tuh masuk Pulau Karimun. Lain pulau. Beda ya, beda. Lain pulau cuma pulau. Satu kabupaten. Satu area. Kabupatennya apa namanya? Karimun. Kabupaten Karimun. Disebut kabupatennya aja mungkin. Kundur Kabupaten Karimun. Berdiri sendiri apa ya? Berdiri gitu. Kalau enggak bisa, kundur pulau kundur Kabupaten Karimun. Jadi ini namanya di kan saya yang nusuk ke bagian pemerintah itu ya. Peraturan dari pusat mau daerah itu kan tugas saya gitu ya. Jadi kemarin yang terakhir saya dapat info memang kata Pak Rum itu benar. Jadi yang di Karimun itu frekuensi sudah full. Jadi sudah kategorikan enggak ada. Kalau toh kita mau berjuang itu 1:3 Pak. Ada 3 PT yang merebutkan tinggal satu frekuensi. Sedangkan kita waktu di kandang yang terakhir kita kalah malam ya. Jadi ibarat pas kita masuk di berkas, katanya ada peraturan baru bahwa dari pemerintah pusat tidak menerima berkas baru lagi gitu Bu ya. Tapi ada bocoran kalau mau pakai yang kundur tadi, kemungkinan kundur bakal ada pemekaran. Insya Allah kalau memang terjadi pembakaran kebetulan, kita bakal menjadikan prioritas radio yang pertama kali yang ada di situ. Itu jaminan dari pemerintah daerah yang bagian KPD kemarin ini. Tapi studionya di Karimun boleh? Masalah. Iya, ada apa-apa, ada masalah. Jadi gini, mainnya pemancar domisilinya kundur, sedangkan di Karimun itu kita kategorikan nanti office untuk cabang atau perwakilan. Itu gak ada masalah. Yang penting antara kita dengan pihak pemerintah tahu gitu, Bu ya. Jadi dari audio itu tahu. Itu arahan dari pihak KPD seperti akal-akalan aja gitu. Yeah, yeah. Nanti kedepannya ya tetap komunikasi seperti itu. Kalau ditanya ini ada Karimun bukan kan gitu ya. Yeah. Jadi tetap kundur. Nah, office di sini ini cuma office membantu, cuma stasiunnya di sana ditembak ke situ. Takutnya tatkala nanti ganti pemerintahan, kalau sekarang sih masih alhamdulillah Buya masih pada pro sama kita alhamdulillah. Dan malah banyak yang support juga Pak, dari Balmon, dari KPID gitu kan. Tapi kedepannya kalau pemerintahan otomatis berganti juga posisi dan orang-orangnya. Takutnya nanti kan biar nggak merasa tercederai seperti itu Pak. Terus masalah konten juga sama kan. Nah, ini saya sering kali ditelepon, di email juga masalah konten, kayak kemarin terakhir sekarang ini sebuah hadir yang di Hotel King ada ya. Nah itu masalah konten itu juga memang sih perizinan Big FM ya, itu radio non dakwah gitu. Jadi saya pendekatan terus kata dia sisip pelan-pelan, nggak bisa langsung 100%. Memang semua radio kita tidak ada dakwah. Iya, semoga kita tidak ada radio dakwah. Ada, ya, kata di Cirebon izinnya juga nggak ada, tidak ada dakwah. Benar. Cuman dakwah kan termasuk di kamuflase informasi positif, informasi kan enggak? Iya. Kan enggak? Kan kita tidak murni Al-Qur'an. Ini, ya. Tatkala kita mengajukan perizinan, itu kan kita dimintain dari pihak KPID ataupun KPI pusat, itu aspek namanya aspek program Bu ya. Nah, aspek program waktu awal kita mendirikan suatu radio itu, itulah jadi dasar mereka untuk patokan kita itu sebetulnya radio apa gitu. Iya, iya. Jadi alhamdulillah kemarin sudah saya jelaskan secara langsung dari mereka tuh sisip aja. Walaupun sisip-sisipnya itu sudah 90%, jadi alhamdulillah mereka juga nggak komplain sampai sekarang. Cuma mereka ingatkan program yang terbaru tolong dilaporkan. Makanya saya sudah Pak Amis untuk melaporkan program yang terbaru. Mumpung mereka masih pro kita gitu loh ya. Iya. Dan mungkin laporan tidak harus polos. Laporan itu bisa dikamu langsung. Misalnya hiburan. Ya. Hiburan kan ada kosida sekarang. Hiburan, tidak usah tidak usah bilang kosida. Betul. Hiburan. Iya. Kemudian masalah motivasi atau apa gitu kalau mengenai. Iya. Ya, pendidikan dan enggak ada masalah. Itu betul ya, makanya saya bilang apa. Sama di Cirebon juga gitu. Jadi mereka seperti itu. Jadi kita enggak hiburan tetap aja, cuma yang dulunya lagu nasional kita kan nanti lagi. Dan enggak usah disebutkan itu. Tapi kita enggak nasional di sini. Benar. Enggak usah, pokoknya hiburan itu juga nasional dari dulu Hadroh Kesehatan. Jadi tidak terlalu polos kita dan juga tidak bohong. Hiburan ada, motivasi ada, kemudian pendidikan juga ada. Gitu aja sudah. Saya sudah dilaporkan. Jadi seperti itu. Sama dulu kan di KPID kan ngasih malah mereka yang ngajari. Mereka yang ngajari dari pusat itu ngajari, pokoknya jangan polos-polos dah, tapi jangan bohong. Tapi Buya itu kalau yang di Kuningan itu 100% ya relay Cirebon ya? Ya sekarang 100%, tapi kan mereka enggak. Enggak, ya maksudnya secara praktik ya gitu. Secara praktik masih karena begitu. Karena begini, KPID Jawa Barat itu kan dari ujung-ujung. Itu nyaris kayak kemarin sempat ditawarin tuh, yang radio di mana yang berarti ditawarin, masa IPP udah yang perizinan udah berapa tahun udah mati nggak terdetek, itulah enaknya kalau di Jawa gitu. Kalau di Batam ini radio sama KPID itu kayak begini ya, jadi lirik-lirikan terus formal. Bedanya begitu, jadi kalau di Batam ini memang agak apa ya, kontrol gitu ya, kontrolnya memang benar-benar ya, makanya harus pandai juga kita ya, mengkamuflase ya, itu aja. Iya, sini antara Balmon KPID itu udah kayak polisi lalu lintas Bu ya. Jadi sangat sering, jadi ya mohon maaf, memang terus terang saya buka aja banyak kali UUD. Sebab Hang sendiri kan sama juga izin. Iya, alhamdulillah bagian saya. Untungnya gini, kalau secara hubungan sih baik, karena mereka juga kan orang-orang muslim. Jadi karena kan ini radio-radio Nasoro ini memang banyak sekali. Jadi mereka sebenarnya walaupun dia bagaimana, mereka tetap secara ini ya jalan aja. Mereka pun sebenarnya pura-pura nggak ngerti. Kalau mau jujur aja, sebenarnya yang di Karimun itu sebenarnya sebelum ada EDP malah belum bunyi ya sebenarnya. Tapi kan kita malah awalnya kita udah mulai bunyi. Tadinya saya pikir yang penting bunyi dulu aja, frekuensi udah kita booking. Terus ada permintaan kalau harus udah mulai berjalan tuh. Jadi program udah mulai berjalan sampai sekarang pun gitu. Dan alhamdulillah sih ya. Kemarin kan ada dukungan dari pertama KPID namanya Pak Hamdani, itu kan dia kampungnya di sana. Dia saya thank you sama saya udah didirikan di kampungnya satu. Terus polisinya nanti kalau kamu ketangkep kan pasti udah berhadapan dengan saya, Pak Hendra Bangun. Jadi jadi saya sudah diwanti-wanti juga sih. Nanti kalau jalan aja, nanti kalau ada masalah ketangkep yang nangkep nanti kan kamu BAP-nya kan sama saya. Oh iya bos, cuma gitu aja. Jadi makanya saya bilang sama Pak Ron, boleh naik mas, naik. Apa? Ya tadi tetap administrasi saya bilang sama Mas Ron tetap jalan. Kalau bisa ada tanda terima perkara itu di oleh pihak pemerintah dijalankan atau enggak. Yang penting ada bukti, kita keseriusan untuk ya, mengurus. Nah, gitu aja. Tapi masalah itu adalah anu untuk bisa wilayah oleh tertentu mungkin yang bisa lebih tahu. Cuman kita juga melatih anak-anak kita untuk kerjaannya ngurus izin. Jadi satu anak namanya Harry itu, jadi mereka pokoknya kita jadikan wajahnya itu sangat dikenal di KPID, di semuanya. Saya selalu dia dan sudah akrab, setiap hari kumpul dia. Dan dia termasuk besar di saat duduk karena punya banyak radio kan. Jadi kita punya 3 radio, punya ada radio Kuningan ini semuanya. Oh ini satu ya, iya. Tapi kalau menurut saya memang begitu Bu ya, kalau memang ada rencana ke depannya Radio KUI akan ekspansi, memang harus ada tim. Jadi ketika sebenarnya kalau bisa ada daerah-daerah yang potensial kemudian masih tersedia kanal, langsung masuk. Jadi tim ini setiap bergerak dia keliling terus. Itu makanya sekarang timnya masih satu, belum dikuatkan. Ini kayak ini catat Mas Jani ini hari itu, bagaimana hari itu terus rembang. Makanya memang selama ini dia juga keliling. Hari ini kita membuka di Balikpapan. Memang nggak ada tempat, cuman di situ ada orang yang siap membiayai. Ada tanah, ada ini. Salah satu saudara kita ini siap Balikpapan. Nanti kita juga akan pindah ke Bandung. Jadi terus inovasi kita. Kalau untuk yang rencana mau ada penyelenggaraan program itu kapan ini? Ini kan dalam sebulan ini kan mereka tergodok semuanya. Jadi makanya harus ngasih usulan semuanya. Artinya mereka sudah pokoknya akan turun. Jadi mulai dari semuanya harus dengar ini. Kalau memang punya masukan yang ini, yang diharap seperti itu. Karena ini programnya orang, semakin banyak otaknya kan semakin bagus. Jadi semuanya harus ragam semuanya. Jadi nggak ada yang beda di daerah-daerah itu. Hanya mungkin kalau masalah ceramah kita bisa ditukar lah. Kalau ini hikam, tapi tetap program modelnya begini loh. Jadi nggak ada yang keluar nanti. Sehingga dengan begitu mudah kontrolnya. Mudah kontrolnya. Jadi standar salah tidak salah itu hanya pokoknya beda, nggak beda gitu dok. Nggak usah ngamati ini kayak apa, ini nggak usah. Oh ini nggak, ini sudah. Itu nanti ini dalam bulan ini, karena ini kerjaan PR banyak. Memang hari ini hari perombaan Pak Ji. Tim ekonomi, waduh. Kita punya teman Pak Ji Sukida ini ketat banget ini. Sampai manajer itu pada geleng-geleng bingung ini, nggak apa-apa. Keringetan semuanya, tapi keringetan semangat. Radio juga, Pak Heri juga semakin semangat. Radio, konten televisi dalam sebulan ini. Jadi kita itu sekarang menyiapkan setiap malam harus ada rekaman Ustaz. Rekaman televisi, karena 2 atau 3 bulan lagi kita sudah di satelit. Kalau ternyata di satelit televisi kita enggak. Oh, sekarang aja ngeliat aku, saya itu melihat saja sudah jenuh. Karena enggak ada modelnya, enggak ada menariknya. Kalau TV Al-Banja itu udah kan di Indovision? Nah sekarang ini, masuk di Indovision satu dulu. Mau dari Indovision nih? Dari Indovision yang mencari, kemarin ada dari Heri Tanu Group itu, apa? MNC Group itu memberi satu juga, memasukkan kita. Kemudian ada lagi kita minta khusus. Kalau itu kan masih campur dengan yang lainnya. Cuman dengan yang lainnya, tak pikir ini masuk. Bagus, supaya kita masuk wilayah mereka. Wilayah hiburan dan sebagainya, barangkali orang pengen tobat kan juga kita. kita harus masuki. Ada pun jamaah kita, mungkin kita arahkan yang satu ini yang khusus. Kalau dulu MG sebetulnya itu sekarang udah hilang. MG tidak ada ya? Dulu ada. Oh gitu ya, mungkin tidak anu. Sekarang MG menekuni di lokal aja. Tapi bagus, kita MG pakai kita kan? MG pakai kita 4 hari. Jadi tayangan kita 4 hari dalam seminggu. Dan sebulan sekali kita datang ke studio MG. Menginginkannya mereka itu kita lebih banyak lagi. Cuman kan perlu bagi-bagi waktu. Ya berarti kan kalau sudah dengan Indovision begitu berarti sudah nasional itu. Ya? Makanya kita ini lagi di sudah mereka sudah sambut kemarin Ahad mau datang, timnya itu ada gagal. Ya. Kita pengen ngobrol. Insyaallah lah, makanya ini perlu bantuan juga. Kalau ada potensi-potensi ini jangan sampai ini di orang lihat langsung lari males. Alah. Apa itu kan enggak pengen begitu kita. MK sudah mulai pinter buatnya sekarang. Di saat turun justru mulai belajar dengan turunnya itu. Dulu kan waktu awal-awal kan fasilitas betul-betul luar biasa sehingga malah tidak pintar belajar katanya yang ngurus itu. Ya. Tapi dengan seperti ini maka semakin apa? Ya. Semakin maksimal benar dan bagus sekarang membuat film anak-anak pun dapat penghargaan ngalahkan si Bolang apa itu. Ya. Ini bagus. Jadi memang kadang-kadang di saat turun kita belajar. Maka jangan turun dulu baru belajar. Sekarang belajar benar. Insya Allah seperti itu nanti. Insya Allah dalam bulan ini Mas Denny dan tim di sana Pak Heri manajemen mungkin akan kunjung ke sini nanti. Sini ini terus minta masukan, barangkali ditulis tertulis program-program yang bagus kayak apa. Dan juga ini dalam waktu dekat ini kita sudah bicara dengan beliau ini untuk menggedekan powernya. Jadi yang gedekan power adalah bagiannya sendiri. Tolong yang mikir konten ini harus maksimal. Jangan sampai power gede-gede tok. Saya sih ngasih masukan ini aja Bu ya. Untuk masalah penyiar ini memang harus concern juga sih. Saya masih belum puas dengan penyiar-penyiar sekarang ya. Masih terlihat amatir sih. Iya, iya. Itu yang perlu dianukan juga itu. Karena mencari profesional itu kan butuh waktu juga ya. Dan tidak semuanya yang ruhnya sama. Ada profesional tapi tidak ada ruh dakwah. Itu lebih bahaya. Daripada yang punya roh dakwah tapi tidak profesional. Kan tapi yang punya roh dakwah biarpun tidak profesional, asal punya dasar-dasarnya, mungkin hanya nunggu waktu saja, jam terbangnya. Nanti tahun depan sudah profesional. Mungkin seperti itu. Sebab kalau kita pengen rekrut orang dari luar profesional, tapi kena roh dakwah kita nanti. Jadi banyak kalau bisa seperti itu. Semoga ini. Yang Karimun Bu ya, tadi ada yang di Karimun ngomong Ustadz yang di sana ada kepingin ngomong juga. Ini sih, boleh sih saya Sarifuddin apa muridnya Buya Maliki, orang-orang potensi kita kasih rekomendasi. Ada lagi yang di masjid itu muridnya Syekh Ismail bin Zain, orang berilmu itu yang nyambut kita di masjid itu. Kemarin nanya ini, yang kepingnya yang dari Pak Bupati itu kan, Wahyu itu nanyain. Kapan bisa ngisi yang orang-orang di masjid itu? Yang ngisi Buya atau mereka? Mereka mengisi di radio. Oh iya, ada ngisi, kasih. Kita orang-orang dari Syarifuddin. Syarifuddin itu 13 tahun dia Buya Maliki. Hanya perlu nanti duduk. Sebab mengisi di radio itu beda kalau ngajar orang. Kalau ngajar orang bolak-balik juga enggak ada masalah. Jadi beda sama sekali. Mungkin kasih pembekalan sebentar. Kadang-kadang betul kita ngomong, ada ngomongnya enggak salah, tapi enggak ngarah, itu banyak itu. Nah, karu-karuan, Pak, ini bahas. Karena memang belum biasa. Sebab kalau radio itu harus enggak boleh kemana-mana. Karena orang itu harus fokus, ngelantur hilang balik lagi ngomong apa tadi. Cuk, selesai. Iya, yang sering juga saya nak tegurkan seperti itu. Jadi bedanya pengajian di masjid dengan pengajian di audiens yang beda. TV atau radio. Sekali kita nyebut agama lain atau apa itu sudah otomatis. Dan enggak terlalu banyak menyebut kita. Kita menyebut dengan bahasa-bahasa yang santun. Dengan arahan. Itu mengarahkan, perlu pengarahan nanti. Dan perlu pembekalan juga. Materinya benar, misalnya bab apa saja setelah bab, tapi perlu dikemas ini. Jadi pengemasan itu penting. Jadi tidak kemana-mana. Jadi ngomongnya ini jangan sampai belum apa-apa sudah ngomong kesimpulan. Bingung dia. Ada Ustaz. Kesimpulan. Jadi balik lagi dia bulat kayaknya. Ada Ustaz begitu tuh. Tapi tidak sadar ya karena tidak terbiasa. Jadi kadang-kadang untuk menjadikan kesimpulan bermakna itu problem itu dibesarkan dulu sampai orang ngerasa oh saya kena. Baru dikasih kesimpulan, oh gitu ya, gitu lah. Jadi kalau orang kasih obat tuh misalnya kalau ada orang bandel malas berobat kasih tahu ini penyakit bahayanya begini, kamu bisa begini kan, baru nih obatnya, baru diminum. Kasih obat dulu untuk apa ini, kesimpulannya dulu. Jadi ada sebagian ustadz itu ya begitu, ngajar tapi tidak salah tapi tidak ngarah. Makanya perlu dipengaruhi, boleh Pak Ji nanti kalau kita duduk sama kita waktu kesana kita lebih baik khutbah sebentar duduk sama mereka. Jangan datang ke studio kalau punya catatan. Jangan sok jadi mufti. Jangan sok jadi alamah. Anggap seperti orang baru belajar. Ada catatan. Ayat Quran ditulis, hadis Nabi, perkataan ulama, ini kesimpulan. Jadi kami ceramah itu ke arah sini. Ini sudah ke bawah. Ini perlu catatan ini. Kecuali sudah jam terbangnya sudah kemana-mana, sudah di otaknya kerangka. Dan membuat kerangka itu sekali tok seumur hidup aja. Saya kalau buat kerangka sekali sudah, enggak tahu bukunya dulu di mana sudah. Tapi sekali dok, selesai. Sudah hafal dan jangan sampai. Nah ini nanti perlu bagus gitu, boleh kalau mereka sambut, kita datang ustadz mengumpul dengan kita nanti. Di Januari itu ya. Januari sekalian agak lama kita sana. Yang maksimal kumpul dengan mereka. Kalau memang Singapura ada yang Singapura. Kalau enggak ada kita di sana malam Jumat. Kita duduk sama mereka, ustadz-ustadznya. Jangan muluk-muluk, jangan orang awam tidak perlu macam-macam. Adapun yang berat-berat, fikih-fikih berat, kita kirim aja yang khusus-khusus. Orang awam perlu ngajar wudhu yang benar, cara bertetangga yang benar, ringan-ringan. Nanti kelas-kelas menengah ke atas ada motivasi fikih-fikih berat. Nanti ada kurikulum sendiri, Pak. Insyaallah. Ya, insyaallah. Terima kasih kalau mereka siap seperti itu. Karena kita lihat banyak potensi itu di sana. Dan nilai keagamannya lebih tinggi. Itu ustadz-ustadz alumni luar negeri itu kemarin ngumpul nyambut kita di sana. Alumni Salatiyah, alumni Syekh Ismail, Syekh Muhammad Maliki. Ini apa? Belum. Ustadz-ustadz di masjid, ngidupin masjid. Insyaallah seperti itu. Semoga dimudahkan. Cukup insyaallah. Tinggal nanti insyaallah yang di Cirebon, masjid ini segera merapat ke pusat. Dengan yang lainnya juga. Fajar juga perlu tukeran tenaga. Fajar itu ngurusi market. Karena dia market, dia ngejar marketnya. Itu sudah radio. Karena manusia itu ada batasnya. Jangan bukan robot, bukan Superman, khayal itu. Ini makanya kemarin waktu rapat, Pak Aziz Sukida itu kan rapat. Beliau tuh pengen setiap divisi harus ada manajernya. Tidak boleh ada orang rangkep, enggak itu gampang, enggak gampang-gampangan. Nanti seolah-olah bisa ngerangkep, enggak karu-karuan semuanya. Satu-satu ngurusi tanggung jawab, satu-satu gitu. Enggak fokus. Dari awal mungkin tidak tampak hasilnya. Karena mungkin harus banyak pengeluaran, habisnya ini. Tapi pada hasilnya kan, enggak fokus. Harus serius nanti, tolong nanti si Fajar bantu. Kemudian karena Kuningan sudah mau naik ini, kita tidak ingin malu nanti. Orang tuh dengar tuh bisa bosan tuh, harus sudah tidak menarik tuh. Termasuk ceramah-ceramahnya para asatid itu. Di Cirebon juga ada ustadz yang dikit-dikit, anak ustadz yang bergabung dengan kita, ngajar di pondok, dikit-dikit ngantemi negara. Saya ini ngurusin negara, itu mesti jadi Pak RT aja belum tentu bener ente. Saya ngasih maki negara ini bukan urusan ente. Urusi korotor semuanya, ada satu nanti mau ngapain nanti, nanti bicara yang enak sudah, gak usah ngurusi korotor, gak usah. Jadi gaya zaman Pak Harto dulu kan yang penceramah yang paling hebat, yang berani gitu kan. Sudah, kalau kita hidup zaman Pak Harto pun, kalau seandainya saya tidak akan begitu kok. Jadi ada sudah, jadi ada seperti itu Pak Haji. Kita ingat kata panggil, gak seperti itu, gak usah nyebut presidennya sebutin, tidak ada perlunya kita gunjing orang tambah dosa nanti. Kita bicara yang real, yang dibutuhkan umat, keluarga, ini selesai. Agama lain pun tidak ada persentuhan, kita tidak diganggu oleh agama manapun. Bahkan kalau perlu radio kita didengar oleh siapapun menarik. Ya khair insyaallah, makasih banyak atas semuanya, perjuangannya semuanya. Mudahkan semuanya. Kemarin salam, masya Allah. Bukan terakhir, Ustaz. Ya ada tempat sudah. Habis sudah ceritanya. Masya Allah. Jadi seperti itu. Ada yang lain mungkin sampaikan. Mana yang menurut antum perlu dibidik lagi? Kalau Tanjung Pinang gimana? Tanjung Pinang gimana? Kalau menurut saya gini. Kalau Tanjung Pinang, kayaknya sih bisa kita dekati lagi ya. Kalau saya dan Pak Robi kan banyak relasi di sana dan radio-radio ini. Di Tanjung Pinang kita mulai sedikit aja udah habis, Bu ya. Lalu beberapa waktu lalu sempat masih banyak ya Pak ya. Ada tiga kanal frekuensi yang masih banyak gitu. Kan mulai sebentar udah habis. MNC Group yang sering lihat Bu ya. Apa? MNC Group. Oh ya, mereka mau. Iya, mereka mau merajai dunia persilatan. Di penyiaran ya, mereka juga di radio juga ya? Banyak MNC ya? Banyak itu di, apa radionya? Banyak, ada Trijaya, kemudian Global Radio, TPI, Jakarta Radio. Ada 5-7 di sini? Bukan, jadi maksudnya grup MNC itu ada sekitar 7 station dan itu ada di beberapa kota. Oke, itu pengaruhnya mereka tuh punya tim yang solid untuk itu. Ngurusi sini itu. Memang saya kita harus punya, betul. Sempat di telepon masalah big ini Bu ya. Sudah ditawar saya bilang sama Pak Haji. Pak Haji mau dilempar itu 2 miliar. Itu dari MNC Group juga Bu ya. Jadi mereka terus kalau enggak dapat sama pemiliknya dia pengaruhi ke bagian pemerintahan untuk kayak desa-desa gitu. Makanya saya sempat juga waktu IPP sini masih kusut itu saya sempat juga bisa ke pusat. Alhamdulillah ketemu IPP-nya itu kan ya, dalam bentuk belum ditandatangani. Cuma benar-benar kita sudah lengkap IPP kita, izin kita. Itulah orang daerah desanya kalau kita tetap nggak punya izin seperti itu. Jadi itulah permainan MNC kan yang di balik layar. Tapi alhamdulillah kalau dia bisa menyusut ke dalam ya nggak ada masalah. Kalau saya sudah agak tergang sama MNC kurang. Dia untuk masalah bisnis kurang bagus. Soalnya kan berkaitan sama Indovision ya. cerita lama sampai sekarang. Ya. Tapi memang di Buya mungkin pernah dengar ada radio Mora. Di mana? Ada radio namanya Mora. Itu ada di Bandung, ada di Medan, ada di beberapa tempat. Jadi konsep radio itu adalah hukum. Dan di belakang itu sebenarnya ada LSM. Jadi kalau buka aja di website www.radiomora.com itu banyak. Dia targetnya itu senusantara. Jadi Nasroni. Dia bukan dia konsepnya hukum. Hukum nasional. Tapi dia di bawahnya itu banyak grup-grupnya juga kan ada LSM dan lain-lain. Pemasukan dia dari sistem membership dan lain-lain itu menyiaran karena dia LSM gitu. Tapi kelihatannya ada misi-misi lain dan itu dia targetnya senusantara. Jadi banyak kelompok-kelompok yang sebenarnya ingin ekspansi ke media. Jadi kalau saran saya mungkin kalau ada beberapa daerah-daerah potensial yang makanya, tersedia, itu seperti kayak di Kalimantan dari proses awal itu lebih enak dibanding kayak rent over. Oh iya, biaya berat. Biaya berat. Boleh lah, ada informasi-informasi. Makanya nanti dari usaha-usaha pondok semuanya kalau menganu bisa jalan semuanya nanti. Kita harus, kalau memang ada wilayah lain ada informasi, langsung aja nanti. Itu hari mau bergerak terus? Keliling ya? Beberapa tempat sudah kita ambil, Madura, Aceh. Belum ada Aceh? Studionya, itu udah, aku udah ada frekuensi. Karena kebanyakan itu cuma mau PT doang kan? Aceh sudah ada sekarang. Aceh sudah ada. Makanya kita Pekanbaru, Pekanbaru ini yang nggak ada komersilnya, nggak ada. Kita pakai komunitas dulu, tapi nanti yang penting ada gerakan. Tapi Bu, ya kalau misalnya memang ada komersial, udah langsung komersial aja. Kadang-kadang ada kesalahkaprahan orang, dia selalu beranggapan, ah udah komunitas aja dulu, nanti meningkat. Nggak bisa begitu, karena beda badan usaha. Iya, maksudnya sekarang itu belum ada, nggak ada itu. Hanya kita pengen ada kehidupan aja dulu, radio. Nanti sambil ngurus yang komunitas kan gak usah izin paksang aja kan, gitu ibaratnya gitu. Terus ini juga apa, kalau gak salah radioku juga partnership-nya banyak ya? Artinya banyak. Yang bukan radioku tapi banyak, beberapa banyak. Radio bekerja. Banyak sekali. Buya setiap Ramadan gak pernah mengeluarkan satu CD untuk disebar ke seluruh radio ya? Tidak, cuman mereka minta seperti kajian Tibyan, itu langsung kita sebar, sudah ada kan kajian Ramadan yang selama ini. Itu kan kalau di Ramadan itu kan gak cuma radio dakwah. Semuanya. Ramadan. Itu kayaknya kita perlu tim kreatif. Yang sudah pernah. Tim kita perlu tim kreatif yang bisa menjual, iya. Menyebarkan. Ada namanya di radio itu kan dimulai dari dua orang, Voice of Islam ya. Oh iya. Voice of Islam kan dari dua anak saja, pakai mixer kecil. Kemudian ngumpulin omongan orang ini disebar, dia punya link 110 radio. Hanya padahal dua anak dong. Dia studionya pun nyewa, dia cerita. Kita baca itu. Kami studionya nyewa, hanya kami punya materi bagus, lihat di web, di ini dibaca dan ini terus dikemas. Akhirnya kan dikenal setiap radio, daripada bingung cari-cari yang lain, hubungi ini tolong kirim. Kenapa kita enggak bisa? Coba sini itu. Coba Voice of Islam tuh. Saya sih ngusulin gitu Bu ya. Jadi harus ini. Makanya ini kayaknya harus ada dua orang yang tidak boleh keluar kamar. Atau tiga. Kerjanya gitu dok, ngumpulin ini terus. Harus itu. Berarti kan PPIT Yusuf Mansur kan begitu, yang dia sebar gitu. Dan itu ratusan. Jadi Ramadan itu sekarang sudah dibuat, jangan Ramadan masuk baru dibuat. Ini Syawal keluarnya. Kita tuh selalu begitu. Teketol aja kan setelah Ramadan. Sebenarnya mau Ramadan mau buat mau dibuat orang mudik. Mudiknya sudah pulang, baru kita ini, aduh, memang harus ada yang ngikuti kita ini yang pakai. Motor spot. Kalau boleh nanya Pak Deni, tim kreatif yang di pusat gimana? Kira-kira untuk masalah badan sensor sudah punya? Karena kan ini, nah itu usulan, harus ada tim ini semuanya. Pak Deni pikir badan sensor semuanya. Badan sensor kayak Buya pas usia selesai itu kadang kalau di televisi kita. Sekarang ada seperaut itu lupa di-cut atau gimana, jadi akhirnya kayak enggak manis. Nah, itu kalau main jadinya. Betul. Main-main. Itu catat semuanya Mas Yudi. Notingnya Bu Yudi. Catatan sampingan. Kan tolong dicatat semuanya. Betul itu masuk. Bukan sensor urusan kerapian, sensor materi juga. Ada yang sensor materi juga yang kadang-kadang keperucut omongan. Betul ya. Itu bagian, bukan bagian Bu ya, bagian tim sensor. Misalnya editing. Iya. Tapi ini kalau udah dibuat tim Mas ini harus enggak kerja. Sebelum di Mas ini. Sebelum di expose. Kirim ke mana-mana. Jadi mesti ada. Sudah ini harus ada anak yang kencengin. Enggak keluar itu, bikin ke rumah khusus itu. Masalah orangnya Bu, itu juga. Enggak, itu juga enggak, Pak. Enggak bisa nanti. Harus gerak karena sekarang woi laporkan ke tim yang lainnya nanti. Kemarin sudah ngerekrut kok. Ngerekrut yang lain, harus profesional, ambil tukang-tukang radio yang lain gak apa-apa. Saya pernah beberapa kali dengar yang di Cirebon, ada beberapa penyiar cukup bagus kok. Kita sempat nonton dulu ya. Ada Ahdi, potensi, ada potensi, ada banyaknya potensi, cuman ya itu loh, perlu dirapikan lagi. Kalau yang pemula-pemula sih gak apa-apa, itu kan untuk tapi ada bakat ya. Kalau misalnya begini, konten lokal di Cirebon gaya-gaya Hakam ya pas memang dia di Cirebon, tapi begitu di sini belum bisa. Hakam itu siapa? Iya. Ente siapa? Rizky. Hah? Rizky. Besi Fauzi. Ini Hakam, siapa Hakam? Hakam Sumber Daya. Hah? Oh iya, dia nama kerennya Hakam, Bu ya. Jadi kalau hotel dia Hakam. Gua kan udah tanyakan. Pantes kamu udah mudara, aku ganti nama. Ini gak gitu nama udaranya Yusuf. Apa? Jadi, ya, saya jalan gitu. Aku tadi dengar lo, iya. Dan nanti kita harus juga buat studio khusus. Jadi ustadz itu harus membuat rekaman biarpun tidak ada studio. Kayak baca kitab itu, yang manis itu bisa dibuat buat sendiri kalau nganggur supaya tabungan lah, silsilah kitab apa. Jadi mungkin turoh. Nah, kitab klasik judulnya apa gitu. Nanti ada kitab ini gantian. Khatam ini ganti kitab ini, tapi ada jamnya sendiri, ustadznya siapa, dan itu di stasiun televisi, nanti mungkin langsung direkam. Itu Ustadz Fajar gak pernah siaran lagi? Fajar? Fajar itu muter keliling tuh jadi marketing itu gara-garanya. Sayang sebenarnya karena dia termasuk ada bakat, ya ada bakat, tinggal nanti diarahkan aja di bakal lihat, makanya ini Mas Yeni, ini perlu duduk lagi dengan Buya nanti. Dia tidak mau pengajian, tidak mau ini, Buya bayar sini semuanya. Jadi gini Buya, salah satu contohnya yang saya kritisi, saya bilang, saya pernah kritik, sudah saya sampaikan ke Ustaz Fajar sama Kang Deddy juga, saya bilang, itu kajian Umi, saya bilang, kan bobotnya cukup bagus. Dan itu kan dirilai oleh banyak radio di seluruh Indonesia. Pasangin dong penyiar yang juga saya bilang, sayang lu kebanting lah dari Umi yang bagus, kemudian dicalonkan apa didampingi dengan penyiar-penyiar pemula gitu kan. Jadi kan ini kan, jadi yang kayak gitu, jadi maksud saya hal-hal gitu yang kadang-kadang saya suka. Kalau boleh, tidak apa-apa, nanti harus mengundang penyiar dari luar untuk spesial Umi. Tapi kalau bisa diinventarisasi misalnya penyiar ada terjelihat sama ahlinya. Jadi begini sebenarnya sistemnya kan Deni, ini kan radio dari mana? Zaman teknologi sekarang udah gak perlu curiga, jadi kayak IOS di Bogor itu bisa bersiaran di Batam, atau saya di Batam, saya bisa bersiaran di Cirebon. Selama ini justru saya juga frekuensi kehadiran di sini jarang, Bu ya. Saya balik sistem aja, kontrol lebih simpel kan, kayak gitu. Jadi sebenarnya jangan melihat wah SDM-nya di Cirebon cuma sekian, jangan. Contoh misalnya ada nanti saya, insya Allah saya bantu, kemudian IOS gitu kan, terus ada Kang Fajar, itu udah tiga tuh. Tinggal beberapa, itu bisa sebenarnya. Jadi kalau misalnya sistem yang tadi paket itu kan materi kan tinggal nanti ada bagian produksi, bagian Oase Buya, ini bagian ini per divisi, itu akan bagus tuh, karena setiap divisi hanya fokus pada satu kan. Contoh misalnya berita itu kan terbagi dua, nasional dan lokal, itu bisa saja saya produksi kemudian saya distribusikan seluruh dunia pada waktu menarik kok berita. Berita tuh menarik kok, berita tuh menarik kok, di Cirebon ada infoku. Infoku itu cuman yang membuat adalah Global Insight nih, kalau tidak salah. Jadi berakar di Global Insight ini sebuah perusahaan bank syariah apa BMT dan perusahaan apa yang Dewan Syariahnya kami. Dia membuat info tapi sambil numpang, ternyata menarik juga. Jadi dia yang membuat apanya, membuat kontennya, tapi sekaligus ditumbangi pro. Yang selama ini setiap jam muncul itu ya. Iya. Itu kan dengan begitu kan ternyata menarik, tinggal kita perbaiki lagi berita-beritanya kan. Kita kan lebih luas, mestinya harus ada masukan berita apa di Batam hari ini, berita di radio kan, gak perlu kan berita yang hangat kan. Ya, konten lokal itu juga, ya maksudnya gini, harus diperhatikan. Ada beberapa pakem menurut saya, contoh misalnya, kita tidak berpolitik, jadi berita yang berkaitan dengan partai hari, itu tidak ada. Ya udah masuk. Tapi kalau misalnya berita tentang salah, KPU memberikan kebijakan begini-gini, kemudian diangkat nggak pak? Itu dia sudah apa seperti itu. Jadi kadang-kadang saya sering saya ini kok penyiar Cirebon dia nyari tentang hal apa itu di daerah lain secara relevansinya kurang pas. Jadi itu aja sih. Jadi memang perlu ada training lagi untuk membentuk sense of news gitu. Iya, jadi kalau misalkan, dan itu bisa dijual kan, tadi Buya bilang sudah ada sponsorship ya, dipersembahkan oleh apa. Dan sponsor sebenarnya lebih tertarik loh Buya, artinya ketika dia membeli satu program ini, dengan kompensasi akan disiarkan di setiap station, itu jauh lebih menarik buat mereka. Iya. Terus kalau di Big ini Buya, itu kita dulu namanya Big Info Big FM. kemudian kita rubah menjadi lintas berita. Lintas berita itu dari jam 8 sampai jam 4 saja. Di jam-jam tausiah itu sengaja saya tidak, ya kita lebih memprioritaskan dakwahnya dong. Artinya jangan ustaz lagi ceramah kemudian potong. Dipotong sama ini. Nah, kalau di Cirebon itu saya perhatikan sampai jam 8 malam itu masih terus. Jadi maksud saya kan juga berita kan nggak terlalu diutamakan sekali. Ini yang saya perhatikan di tengah-tengah dakwah ada ceramah kemudian ada berita. Itu sampai jam 8 malam. Kalau kita kan itu Senin sampai dengan Jumat aja, office awal aja. Jadi Sabtu sama Ahad karena program juga itu spesial program itu sudah ada berita. Itu permasalahannya di Cirebon itu karena mereka belum bisa menghadirkan konten yang menarik, jadi bingung. Jadi dipikir karena mentang-mentang infoku itu ada yang senang langsung di setiap. Jadi waktu pengajian kita pun ada pesanan di tengah-tengah nanti dipotong. Pokoknya kayaknya harus menahan ini secara total, bukan sekedar kita membuat inovasi halus ini, revolusi ini. Kemarin saya sempat saya nanya juga kan kemarin saya berita katanya mau ada perombakan, saya tanya ini berita gimana saya. Iya makanya ini baru aja kita sampaikan itu dalam rangka ini sekalian, makanya nanti biar kita aja ngomong karena kan mau ada kita ngomong dulu dari daerah-daerah itu ngomong, jadi supaya tidak kaget, bahkan bukan sekedar tidak kaget, bisa memberikan masukan untuk kesempurnaan program ini. Ini tujuan kita untuk ini kok, tinggal nanti Mas Yeni, Mbak Ingos, kita buatkan rumah khusus sama siapa, kita kirim anak-anak yang ahli komputer ditemani. Jadi mereka bisa via baikpun ini buat tuh setiap hari ini ada targetnya. Jadi jangan bekerja tanpa schedule. Ini kalian membuat apa? Ini membuat apa? Membuat apa? Dalam bulan ini harus selesaikan apa gitu loh. Jadi kalau pakai schedule tuh hari kiamat tiba belum buat apa-apa. Ini kita enggak suka. Ini televisi ini sudah saya konten yang benar konten sudah 4-3 bulan yang lalu. Itu dong. Ente kerjanya ngapain? Kita kerjain banyak kerjaan cuman enggak rapi. Enggak rapi gitu. Jadi apa-apa itu harus ada aturannya, Pak. Kita tuh ngajari kerja cepat, anak dapur tak ajarin, nak kalau di dapur tuh kerja cepat tuh caranya apa? Kalau kamu mau masak sesuatu itu, kalau sebelum motong bawang tuh airnya sudah disiapin. Jadi ini masak air sini, motong jangan, motong dulu, habis motong selesai baru masak, air nunggu, ini gak cerdas ini. Ini dapur aja perlu catat rupanya, kelamaan itu. Ini jadi harus ada cekatan gitu loh, jadi ngerjain ini. Itu ada sistem. Rupanya ini anak-anak dapur disapa gitu, nah, ngapain? Nah, ini masih potong bawang, airnya mana? Belum, potong ini macam panci, cari. Jadi ini contoh ini, jadi perlu cekatan itu, nanti dilatih. Sehingga kerjanya sama, tapi maksimal. Karena tidak pakai skedul, Romli tidak beres-beres, Romli ini belum. Tidak sekarang, hari ini ngerasain apa ya? Nah, kalau memang berat, kerjanya bagi dua orangnya, siapa satu. Tapi harus kerja. Kalau dalam minggu ini target nggak selesai, apa permasalahannya? Apakah kurang fasilitas dan sebagainya? Harus dong. Jangan sampai orang dipaksa sesuatu yang nggak mampu. Berarti yang disalahkan dari pihak kita, fasilitatornya. Kalau enggak, ya harus sakit dulu Mas Yeni. Harus ada sakit dulu, nanti bahagia, insya Allah. Dalam perubahan sebulan ini, kita bulan depan ke sini sudah membawa hasil semuanya dan dari sini beri masukan. Kita dakwah, kita kejar-kejaran sama malaikat Israel. Saya selalu ngomong, kita ini kejar-kejaran sama malaikat Israel. Kalau enggak, kita didahului. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya keperjuangan. Dan juga ide dari beliau tadi untuk tim membuat izin, setiap ada peluang sudahlah, jangan dianggap kota kecil, itu banyak manusianya. Biarpun dekat kecil, haram. Apalagi kita rencana yang di Tegal itu suruh buatin 10 kita sekiloan ya, buat sekilo. Kita punya orang ahli bisa membuat yang sekilo, yang murah-murah itu. Radio. Musir tuh ya banyak, 12.000 kita mau nyibir. Jadi memang dia adalah pegawai di Sosro. Oke, pegawai rutin di Sosro. Cuma dia punya keahlian buat dia elektro, S2 nya elektro. Cuman kan orang kan gaji rutin bagi mereka kebanggaan. Kalau jadi tukang solder kan gak punya kerjaan kan, bagi mertuanya kan kurang bermilih. Akhirnya dia Sosro tidak ditinggalkan, cuman dia bisa buat, jadi waktu nganggurnya itu, makanya kita datang ya, buat kita 2,5 masih bisa kok. Gimana? 2,5 apa itu? 2,5 kilo masih bisa. Sini setengah kan lama-lama semua. Kan kita mengangkatnya cuma gitu. Iya betul. Setengah, ini sampai sini setengah, kita sambung lagi di sini. Itu gimana sih undang-undangnya gitu? Kalau undang-undang kayak gitu masih bukan termasuk apa swasta ya, masuk ya, kategori komunitas. Enggak, sekarang kita kan punya komersil di Cirebon 92,9, tapi Indramayu kurang kuat. Kalau kita buat lagi Indramayu gelombang yang sama gimana? Yang enggak, frekuensi kan beda di tiap lokasi. Mau dinaikkan maksud gue ya? Enggak, bukan dinaikkan. Kalau di Tulungagung kok nakal? Di Tulungagung itu Samara FM itu dia buat 96,2 di Tulungagungnya. Tapi daerah Nganjuk dibuat lagi. Frekuensi yang sama? Sama. Jadi nyambung nanti. Tapi itu sih ngawur sebenarnya. Katanya apa? Semua televisi yang nasional juga gitu nakal katanya. Dikasih tahu sama ini, nggak ada yang jujuran. TV gitu. Gini, dia mainnya kan TV dan tadi yang saya ceritakan dari awal tadi. Ini gitunya murung. Nah, sedangkan di Karibun stasiun membantu. Jadi kan pegang. Tahun baru. Nah, dia di Karibun. Tahunnya beda. Tower. Insyaallah. Jadi apa sambungin itu? Gitu. Seolah-olah dia kalau ditanya di perizinan, enggak kok ini frekuensinya ini cuma nah ini lah, undang-undang ini boleh nggak kayak gini nih? Ya, ini kan, loh maksudnya. Aslinya kan nggak boleh. Boleh, tapi akal-akalan. Makanya. Ini punya tanda. Ya itu loh maksudnya. Tapi di bagian sini begitu ditanya, beda. Tapi mungkin kalau selama si jangkauannya nggak besar, nggak terlalu bermasalah. Karena gini Bu ya. Takut rusak orang lain. Iya itu akan bergeseran. Tapi alhamdulillah 9,9 itu sampai deket CKP gak ada yang punya. Ya mungkin gini, kalau di daerah lain masih bisa ditoleran. Tapi kalau di kita, hubungannya nih ke frekuensi penerbangan, itu yang susah. Kalau di Jawa mungkin... Iya betul. Ya. Ya makanya... Baru rapat sih Bu ya, jadi polisinya. Ya barangkali ngerti undang-undang ini, kita membuat di Indramayu. Indramayu itu bingung. Indramayu itu siap mendanai semuanya. Kalau ada, bahkan kemarin mau beli. Cuma di Hargeles. Iya. Di Hargeles minta 400. Udah apa 400 Buya, asalkan menurut Buya oke. Cuma ini nih, menjadi catatan aja, takutnya nanti suatu saat menjadi dipermasalahkan. Ini kan brandnya Radioku. Itulah. Nah, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Mau itu radio, tapi kan di tiap daerah kan nama PT-nya beda. Kayak misalnya sama-sama RCTI. Oh jadi pihak pusat nanti ya. Cuek ya? Oh itu urusan dia, saya nggak ngerti gitu aja. Bukan, kan perizinannya kan beda. Kalau misalnya RCTI 1, di sini kan PT-nya beda. PT-nya beda. Beda, PT pasti beda. Nah. Sekarang ketika itu brandnya Radioku, ini sudah masuk ke dalam klasifikasi radio jaringan Bu ya. Dan perizinannya juga agak beda. Undang-undang nomor 32 tentang ini, itu sebenarnya peraturannya gini, ketika radio berjaringan ada penambahan, ini harus dilaporkan ke menteri. Takutnya gini, ini sekedar diketahui saja. Jangan sampai nanti begitu Radioku sudah besar, sudah kemana-mana ya. Ada pihak-pihak yang gimana mempermasalahkan. Ini kok tidak ada pelaporan? Karena memang kan itu ada klasifikasi. Kalau ini radio berjaringan, nah kayak MNC itu radio berjaringan. MNC jadi dia tuh ada misalnya radio global di Bandung, ada di Jakarta, ada di Surabaya, itu namanya radio jaringan. Gitu. Jadi ini perlu diketahui aja sih ya kayak gitu, walaupun masih aman-aman aja. Tapi harus tahu bahwa kalau makanya kayak big kan saya masih ngotot, bignya itu jangan dihilangin, masalahnya IPP kita sampai detik sekarang big. Padahal kalau saya kemarin dilihatin sama Pak Yusuf, itu paraf itu udah perlu semua yang ditandatangani, tinggal menteri aja ya. Gitu. Jadi makanya saya bilang takutnya nanti rancu, karena kan menterinya siapa sih? Pak Tifatul itu cuma belum sempat ditandatangani. Sekarang sudah? Belum, masih ulang lagi ya, masih di sana lagi dan ulang lagi karena menterinya kan ganti. Menterinya ganti ulang lagi. Tapi sempat saya lihat dan saya foto, saya email juga ke Pak Rudi. Udah semua ya? Dari Pak Rudi. Sama direktorat Dirjen. Terakhir itu udah approve semua, tinggal menterinya aja. Sekarang gimana? Kita punya kawan yang hidup di Jakarta itu sama di Bogor, Pak Jeran. Orang dari Senko itu. Itu kan asistennya menteri itu. Ya menterinya ganti lagi nih. Enggak, menterinya ganti asistennya. Asistennya ganti juga. Kebijakannya ini lagi katanya. Coba tanya lagi barangkali. Pak yang ke rumah itu. Dia di kementerian bagian ini ya. Kominfo. Staf menteri. Zainuddin dia sekarang masih di situ dia. Menterinya turun kan dia pejabat tetap kan dia pegawai apa pegawai di kementerian itu. Kalau komunikasi masih lancar sih Bu ya sama biasanya kayak kemarin kan saya sudah komunikasi yang terakhir tunggu Pak Yusuf kemungkinan akhir bulan ini karena dirjennya belum duduk, menterinya sudah ada, dirjennya belum ada, jadi itu kan urusan Jakarta kan ya, tapi bukan urusan kayak, lokal ya, iya, usah, jadi kayak gitu nggak perlu kita pusing juga Bu ya, karena ini masalah kita berikan kesalahan bukan dari kita. Dan kita jadi begitu ini nanti IPP terjun terbit ke kita, pajak mulai dari itu dihitung 1, 2, 3 mulai bayar. Tapi kalau sekarang kita sudah berapa tahun? Posisi BKM sebenarnya lebih enak Bu ya sekarang ini. Mana posisi apa? Dengan kondisi gini ada enaknya. Argo belum jalan. Argo belum jalan. Jadi sembako naik taksi itu kita sudah kelihatan beberapa kali lain yang seangkatan dengan BKM itu dia IPP itu sudah habis dan perpanjang itu kan harus EDP lagi. Mereka begitu. Kalau kita sih tenang aja. Lo kita nggak ada belum tercatat kapan habisnya orang nggak perlu. Tapi secara legal sudah punya kita. Legal punya. Legal. Saya sudah menghadap dan pihak Kominfo itu meyakinkan ini kesalahan murni Pak dari negara bukan dari pihak kita. Pihak radio gitu. Jadi Bapak santai aja. Ya itu ya sudah saya juga agak santai tapi tetap komunikasi hilang nggak berkas saya enggak. Cuma nanti tatkala itu keluar, otomatis kita tinggal menghitungkan masa panjangnya radio cuma 5 tahun Bu ya. Kalau televisi 10, kalau radio 5. Setiap 5 diperbarui ya? Perbarui. Tahun keempat pembaruannya apa itu? Sudah mengajukan IPP. Ngajuan kayak baru lagi IPP. Ya. Cuman kita akan prioritaskan kan? Enggak bakal hilang kan juga? Enggak bakal hilang. Kayak pajak mobil gitu maksudnya? Kayak pajak peraturannya itu 2 bulan sebelum masa habis kita wajib lapor. Sudah mengajukan lagi untuk perpanjangan. Kalau lebih satu tahun sebelumnya. Tapi enggak kemungkinan bakal dianulir di batalin enggak? Selagi kita masih komunikasi, masih tahu. Makanya kita kan ada beberapa. Masa timnya juga kalau bisa ya harus ada kalau ini tahu terus habisnya kapan di takutnya nanti semangat punya. Coba masih dicatat tuh takut anak-anak enggak ngerti itu. Terus ditulis kan ini takut anak enggak ngerti. Ya, punya tim yang khusus. Kita itu beli satu radio itu pajaknya itu enggak dibayar berapa tahun? Lah, waktu itu. Cuman kita belinya kan murah. Cuman digabungin dengan bayar pajaknya juga. Jadi lumayan cuman nunggu pemutihan. Tapi enggak takut dia batalin enggak? Enggak sih. Biasanya frekuensi bisa dibatalkan karena tidak ada pajak. Membayaran pajak itu ya. Memang ada peraturannya. Makanya kita bayari yang di Kuningan itu karena itu orang kolek bangkrut dibiarin kita belinya sih murah. Yang bahaya itu Bu ya kalau izin IPP itu karena gini ini IPP ini ISR ini beda loh Bu ya. Kalau ISR itu frekuensi kalau IPP itu ibarat izin kita bagaikan penyelenggara penyiaran aja tapi ISR itu frekuensi. Frekuensinya beda izinnya juga beda kantornya juga beda. Jadi jangan sampai nggak bayar Pak. Kita itu yang aneh itu yang Kuningan. Itu dia dapat izin tuh aneh. Ada berapa radio yang punya izin kayak milik kita yang di Kuningan. Jadi melewati dari ini langsung ke izin kementerian langsung itu. Itu ini hanya beberapa radio tok yang di Kuningan itu. Makanya waktu dilacak maksudnya agak bingung kayak begini. Rupanya setelah dites memang ini beda. Enggak tahu dulu tuh. Tapi IPP-nya ada. Ada semua beres. Oh, makanya ini melewati ini memang ini kayak aneh. Karena memang itu anak muda dulu tuh terus getol dia aktif di apa gitu loh. Ikut. Jadi ada 3 radio seperti itu. Ada 3 radio. Kebetulan ini dulu Jaya hanya kolet kita beli. Sak tanahnya kita beli. Ini Buya, kalau misalnya Buya punya akses kenalan orang yang ada di Muiz Singapura, kan kuncinya sebenarnya kan Muiz yang pegang untuk rekomendasi izin apa segala macam. Izin apa itu? Jadi kayak misalnya Buya mau tausiah di sana atau apa, di Singapura itu kan agak sensitif untuk mengumpulkan massa dalam jumlah yang sebenarnya. Karena semua akunnya itu dari Muiz, tulis ulama di Singapura gitu. Nah kalau misalnya memang ada link ke sana, sebenarnya itu enak karena kedepannya kita berarti kita bisa pegang pocket of KBR di Singapura. Kalau itu berapa ribu itu tenaga kerja Indonesia di sana. Jadi kita dulu pernah saya waktu saya masih di HAM itu ada bentuk proposal namanya bentuknya pembinaan mental keimanan buat umat Islam di sana. itu untuk di KBRI. Mm-hmm. Gitu. Tapi kan memang kalau untuk di masjid-masjid kan Buya udah pernah nih tausiah di beberapa masjid di sana. Mm-hmm. Ya. Itu berarti sudah dapat rekomendasi. Iya memang, kita izin. Kita ini yang kita yang gandeng yang bawa kita adalah satu lembaga sosial yang sangat ditakuti, berwibawa di sana. Karena memang sosialnya terbuka, bukan hanya ngurusi orang Islam. Namanya Jamiah. Kalau buka Jamiah di Singapura itu kuat sekali dia. Jadi orang di luar Islam pun juga segan. Karena kalau sudah santunan juga kena semuanya, dapat semuanya orang ini. Dan itu yang ngurusi izin kita itu. Dan dia punya gedung megah, udah macam-macam punya. Jadi itu yang ngurusi kita. Boleh nanti kalau ditanyakan masalah. Hanya kita selama ini belum berurusan sama orang Indonesia di sana. Kita hanya untuk orang Singapura. Dulu kan ini Pak, udah sempat dikerja itu saya sama Ustaz Ridho waktu itu. Cuma bukan saya yang maju, jadi Ustaz Ridho bilang kita minta orang. Jadi kan kalau MUI sama MUI kan gak pernah. Ya sudah lebih. Cuma setelah itu sih gak tahu kabarnya lagi. Sekarang kita pengen tahu, Johor itu gimana? Diantem dari mana caranya? Ditembak dari mana? Johor itu besar kita. Permintaan kita? Dari sini. Kalau yang 5.000 masuk ya? Insya Allah. Johornya itu masuk ini. Johor baru. Hasil gudang. Johornya di sini. Serimun kami dekat. Johor kota nggak bisa masuk? Johor bisa. Ya tergantung ininya juga sih berapa ribunya. Kalau 5.000? Kalau Han sekarang nyampe nggak? Iya juga. 10.000 Pak. Iya, maksudnya sama sekarang nyampe di Johor. Nyampe ya? Kalau kita bisa. Kita buat serupa karena jamaah kita di kita ikut kita dimasukkan rombongan URG sama apa itu? Rombongan ulama-ulama Johor. Jadi mereka tuh minta dengar kita di Singapura tuh pada heboh mereka. Kapan Johor? Kalau Pak itu siapa? Ke Johor di Bandung Batam, Pak. Batam. Oh, Batam ya. Atau ke kalau Karimun tuh Pantian. Iya, sudah baratnya Malaysia. Sudah kita gedein aja yang gedein juga dan kita juga pengen untuk tapi kalau 5.000 saya bisa itu Pak. 5.000. Apalagi kalau di daerah tadi Senyum. Kita mau pindah di Bukit Senyum. Bukit Senyum ya tadi. Tinggi kan? Tinggi kan? Paling tinggi. Masuk ya udah sebentar. Apa halangan tuh di atas waktu sudah enggak ada tawar tadi ngomong enggak berpikir lagi sudah langsung siap-siap. Kelamaan berpikir. Langsung aja. Kalau masalah tawarnya harus ini. Jadi gimana Pak? Nanti ini mau pindah maksudnya? Tembak atau tembak pindah? Rencana mau tanya tawar yang enggak pakai itu. Oh, milik tarikan itu. Kita buat seperti itu murah. Kayak hang sebelah kita hang pakai. Kita buatnya murah. Karena kita hanya tukang tok, tukang besi, tak suruh ngangkat ke atas. Jadi besinya beli sendiri, pasang sendiri, murah. Nanti makanya tadi tukang besinya ya Pak kita sudah kita tanya. Kalau yang terbaru pakai balon loh. Saya lihat di televisi tayangan kemarin. Apa itu? Pakai balon. Kalau memancarkan, tapi internet yang saya ikut di India Tower. Di balon tuh ke atas. Nah nanti untuk tower yang ini, kalau ini harus besi ya. Nah ini balon aja naik ke atas bisa diukur tingginya seberapa. Terus dari mana ya, ini apa namanya? Dari tenaga matahari itu ini yang ngambil ya. Listrik ya. Nah, saya lihatnya itu di National Geographic. Cuma mungkin itu tidak bisa permanen ya. Kalau balon itu. Ini jaga lama ya. Juga pakai. Tapi balonnya mungkin balon anti pecah. Oh iya. Makanya. Karena balonnya enggak dikasih tiang, enggak dikasih atap pokoknya. Buya nanti ada nunggu di atas. Maret kayaknya harus datang main ke sini. Ada mungkin di seling ya. Broadcast. Maret masih ini. Ya. Broadcast. Masalah Ali Buya diajak ke broadcast. Masalah oh iya pameran ini apa peralatan radio video. Ya sudah, boleh harus datang itu. Harus. Mas Baci ya. Kapan? Aduh, masuk umroh nih. Daftarin baik, buka aja websitenya. Ada inovasi ini di Singapura. Harus kita harus ada inovasi. Oh, nggak usah daftar, aku pasti diundang. Ya nanti kalau udah register biasanya langsung diundang. Pakai aja nama saya pasti diundang. Masa radioku mau banyak radionya nggak datang sana. Boleh, boleh. Masya Allah, terima kasih semuanya. Jazakumullah. Kita tutup. Semoga Allah menjadi memberikan kita keikhlasan, saling mencintai karena Allah, menjauhkan dari niat-niat yang tidak baik. Semoga Allah mengirim bantuan lahir batin untuk perjuangan kita semuanya, materi atau maknawi. Dan semoga Allah menjadikan kita ahli istiqomah, menjauhkan dari orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebab kejayaan Islam, sebab kejayaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan adalah diterima oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang umur semuanya. Berkah di keluarga, berkah di anak keturunan, berkah di harta, berkah di ilmu, berkah di umur. Panjang umur, sehat afiat, taat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.